وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كبرنا هذا yang salah dibenarkan. At-tamrin sahih ma tarahu ghalatan. Ya, sudah kita pelajari ya, macam-macam mubtada dan macam-macam khabar. Ya, macam-macam mubtada ada berapa Pak Imam? Iya, ada dua. Insyaallah. Mubtada yang apa? Zahir sama dhamir. Yang zahir contohnya apa Imam? Muhammadun talibun. Ya, mubtada ma'rifat khabar nakirah. Muhammadun itu ma'rifat karena apa? Alam, nama. Talibun, tidak boleh. Muhammadun at-talibun, tidak boleh. Khabar itu bentuknya nakirah secara asal ya, secara asal. Tapi nanti bisa berubah ma'rifat. Tapi secara asal bahwa khabar itu nakirah. Muhammadun talibun, Muhammadun alimun. Tidak boleh Muhammadun al-alim. Karena apa? Kalau Muhammadun at-talibu, nanti bukan mubtada khabar, akan tapi at-talibu itu apa? Na'at nanti. Muhammad yang pelajar. Muhammad pelajar. Atau Muhammadun al-alimu, Muhammad yang berilmu fil masjid itu, dalam masjid misalnya. Yang mubtada yang dhamir contohnya apa ya? Ada. Mubtada dhamir. Apa ya? Apa itu? Apa? Wa ghaniyun. Wa tajirun. Huma fil masjidi. Hum muslimuna. Kemudian khabar ada berapa ya ah? Ukasha? Ada dua. Apa? Mufrad dan ghairu mufrad. Apa yang dimaksud mufrad ya? Apa yang dimaksud mufrad? Bukan jumlah dan bukan jumlah. Iya. Apa mungkin benda? Dan bukan jumlah dan bukan sirhul jumlah. Berarti mungkin tidak khabar bentuknya musanna atau jamak. Mungkin. Karena mufrad di sini artinya bukan mufrad tunggal, bukan. Artinya apa? Bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah, namanya mufrad. Sehingga bisa khabar itu bentuknya musanna atau jamak. Misalnya musanna apa? Huma muslimani. Mereka berdua adalah muslim. Huma muslimani. Hum apa? Muslimuna. Khabarnya apa? Jamak muzakkar salim. Boleh. Apakah khabar yang bentuknya musanna atau jamak dikatakan mufrad ya? Anjar. Apakah khabar yang bentuknya musanna atau jamak di artikan atau dikatakan mufrad, dikatakan khabar mufrad, iya apa enggak? Ya. Iya. Khabar yang bentuknya musanna atau jamak dikatakan mufrad karena apa? karena bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Kemudian khabar jumlah ada berapa ya Khubaida? Khabar jumlah ada jumlah apa dan ada jumlah apa? Apa? Apa? Nggak dengar? Ada empat jumlah, bukan jumlah dan syibhul jumlah, jumlah saja. Ya? Dua, apa itu? Bukan itu, jumlah ismiyah dan jumlah khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah ismiyah dan khabar jumlah ismiyah. Sebutkan contoh khabar jumlah ismiyah. Ya akhi Ukasyah, as-saburatu launuha aswadu. Mana khabarnya? Khabarnya mana, mubtada'nya yang mana? As-saburatu ini mubtada'. Khabarnya? Aswadu. Katanya khabarnya jumlah. Aswatu. Aswatu itu bukan jumlah. As-saburatu aswadu. Papan tulis itu hitam. Kalau papan tulis itu hitam, berarti aswatu itu khabar itu khabar apa? Mufrad. Yang ditanyakan adalah khabar ghairu mufrad, yaitu dari jumlah ismiyah. Berarti khabarnya apa? As-saburatu launuha aswadu. Khabarnya apa? Katanya jumlah. Jumlah itu mubtada' khabar. Apa khabarnya Pak Imam? Apa itu? Iya, ini perhatikan ya Kasa. Dan ini khabarnya adalah jumlah launuha aswadu. Ya, jumlah launuha aswadu. Jumlah apa ini launuha aswadu? Jumlah mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Launuha mubtada, ya, aswadu khabar. Aswadu khabar. Kemudian jumlah mubtada dan khabar ini adalah khabar dari apa? Ya Hanjar. Khabar dari apa? Iya, yang mana? Yang tanda pertama. Saburatu. Oh ya. Launuha mubtada aswadu khabar. Warnanya hitam. Nah ini jumlah mubtada dan khobar itu adalah khobar dari mubtada yang pertama, yaitu as-saburatu, atau bisa dikatakan as-saburatu mubtada pertama. Launuha mubtada kedua. Aswadu khobar mubtada kedua. Kemudian jumlah mubtada kedua dan khobarnya itu khobar dari mubtada yang pertama. Jadi khobarnya apa? Jumlah ismiyah. Aliun abuhu waniyun. Aliun mubtada. Abuhu mubtada. Waniyun khobar. Jumlah mubtada. Jumlah abuhu mubtada dan waniyun khobar. Jumlah mubtada dan khobar ini khabar dari mubtada, yaitu apa? Apa ya, Ubaida? Abu Huwaniyun ini khabar dari apa ya, Ubaida? Ya, itu apa? Aliyun, paham ya? Ahmadu maluhu kathirun. Ahmadu sebagai apa ya, Ubaida? Mubtada pertama. Kemudian maluhu kathirun, maluhu apa? Kedua, kathirun khabar mubtada yang ke kedua. Kemudian lanjutkan jumlah, jumlah mubtada kedua dan khabarnya. Ya, jumlah mubtada kedua dan khabarnya sebagai khabarnya, sebagai khabar, khabar mubtada pertama. Ulangi, Ahmadu apa? Kemudian, kemudian, kemudian jumlah, jumlah mubtada kedua dan khabarnya. Jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya sebagai khabar, ya, mubtada yang pertama, ya. Jangan lupa. Kemudian khabar berupa jumlah fi'liyah. Contohnya Mbak Imam, selain di kitab. Ahmadu yashrabul ma'a. Ahmadu yashrabul ma'a. Ahmadu sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada. Kemudian yashrabu mudhari. Marfu'. Dan fa'ilnya domir wa, kemudian al-ma'a sebagai maf'ul bi mansub fa nasabnya fa'ala. Kemudian jumlah dari fi'il dan fa'il, ya, dari mudhari'. Oh ya. Ya Pak, al-maridu yad'ufu badanuhu. Ya, ah, anjar, antum irob, irob semampunya. Al-maridu sebagai apa? Al-maridu sebagai mubtada. Marfu. Alam rafa'nya apa? Alam rafa'nya dhamma. Kemudian yad'ufu marfu. Marfu. Kemudian badanuhu, badanuhu fa'il, bukan badanuhu, badanuhu fa'il, marfu, alamatu rafihi apa, apa alamat rafanya? Al-dhamma. Kemudian apa, wahuwa badanuhu apa, dia apa, apa Pak Imam? Mudhaf. Badanu mudhaf. Kemudian hu, ha, dhamir mabni di atas dhamma, menduduki kedudukan jar sebagai mudhafun ilai. Badanu mudhaf al-ha, dhamir muttasil mabni ala dhammati, ya, mabniun ala dhammi fi mahalli. Fi mahalli itu pada kedudukan. Fi mahalli jarrin apa? Mudhafun ilai. Ya Pak, diulang ya, hanya badanu apa? Fa'il. Fa'il marfu. Marfu alamatu rafihi dhamma, wawa mu mudhaf. Alha Domir. Domir mabni. Mabni ala dommi. Ala dom. Ala dommi. Kemudian fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Apa? Mudhafun. Mudhafun ilaih. Fi mahalli pada kedudukannya jar. Mudhafun ilaih. Nah, diulang Pak Imam. Badanu apa Pak Imam? Badanu Pak Imam. Marfu. Wahua. Mudhafun. Walha. Dhamirun. Mabniun. Fi mahalli. Mudhafun ilaih. Kemudian al-alimu ya'lu qadruhu. Sama irama dengan yang di atas. Al-alimu mubtada ya'lu. Itu fi'il mudhari marfu'. Alam rafa'nya apa? Ya'lu itu. Itu ada sukun. Ada enggak alam rafa' sukun? Enggak ada. Ya'lu itu apa? Ada yang tahu? Lain jawab. Ya'lu apa? Alam rafa'nya apa ya'lu itu? Dhamma muqaddara. Dhamma muqaddara. Ya'lu itu marfu'. Marfu'nya itu dengan dhamma muqaddara di atas wawu. Asalnya ya'luwu tapi enggak bisa. Kenapa tidak ditambahkan? Ta'adzur, sikol, atau munasabah. Apa? Apa ya, kalau akhirnya wawu itu berarti apa? Astikal atau ta'adzur atau al-munasabah ya mana? Ya Hajar. Apa? Kalau akhirnya wawu. Ya Khubaija. Apa ya? Khubaija. Astikal. Ya astikal. Astikal berat. Karena apa? Karena kalau dia mansuk ringan, maka dengan dhahirah, harakat dhahirah. An ya luwa. Ya, kalau ada an. Kalau mansum an ya luwa. Ini kok enggak dengan dhammah dengan fathah muqaddarah ndak. Karena apa? Karena ringan kalau di fathah. Di fathah ringan maka dengan harakat dhahirah. Kalau di dhammah berat. Maka dengan dhamma muqaddar. Di kasrah berat juga. Maka dengan harakat muqaddar. Alim itu ya'lu tinggi qadruhu kedudukannya. Qadru sebagai apa ya Ubaidah? Qadru sebagai apa? Hah? Bagi apa ya akhi? Seperti yang di atas tadi, yad'ufu badanuhu. I'rabnya qadru sama dengan i'rabnya badanu. Apa ya Fasha? Fa'il. Qadru itu fa'il. Marfu' ala marfa'nya dhamma. Kemudian fa'il, kemudian wawa. Mudhaf. Walha, kemudian alad dhammi fi mahalli jarin apa? Dhafun ilaih. Aliyun yaktubu Aliyun yaktubu ala sabburati. Aliyun yaktubu ala sabburati. Mana yang menjadi khabar Pak Imam? Jumlah fi'liyah ataukah jar majrur? Kan ada khabar jumlah itu jar majrur. Yang mana yaktubu apa apa ala sabburati? Jumlah fi'liyah. Yaitu kita ingin menjelaskan bahwa Ali menulis. Ali menulis. Itu yang ingin dijelaskan tentang Ali. Bukan menjelaskan Ali di atas papan tulis, bukan. Ya. Menjelaskan Ali menulis. Ali menulis di atas papan tulis. Maka khabarnya itu yaktubu. Yani khabar kan ada jumlah dan ada syibul jumlah. Kalau di situ terkumpul yaktubu ini jumlah, al-sabburat ini syibul jumlah. Mana khabarnya? Yaitu kita tentukan mana di antara keduanya itu yang menjelaskan tentang mubtada. Mana di antara keduanya itu yang menjelaskan mubtadanya. Kita ingin menjelaskan bahwa Ali menulis, berarti yaktubu itu khabar dari Ali. Berarti al-saburati itu jar majrur, tidak ada i'rabnya. Aliun yaktubu. Yaktubu fa'alnya apa? Fa'alnya apa? Kembali kepada Ali. Al-saburati. Anta rakatta al-sariri. Anta rakatta al-sariri. Engkau tidur di atas ranjang. Itu apa? Khabarnya ya akhi Anjar. Yaitu rakot. Rakotta. Sebenarnya fi'liyah. Mana fa'alnya rakotta? Yaitu ta. Sampai ala syariri jarma jirat. Kalau misalnya anta ala sariri, mana khabarnya? Yaitu syubhul jumlah. Anta ala sariri tanpa rakatta misalnya. Anta ala sariri, berarti khabarnya adalah ala sariri. Aliyun ala saburati, berarti khabarnya adalah ala saburati. Kemudian khabar yang ketiga adalah al-jar wal-majrur. Alhamdulillahi. Mana khabarnya? Yaitu lillahi. Alhamdulillahi. Yaitu lillahi itu menjelaskan. Hanya milik Allah atau milik Allah Subhanahu wa Taala. Apa milik Allah Subhanahu wa Taala? Alhamdul, yaitu pujian, segala pujian. Lillahi milik Allah. Al-ustadu fil baiti. Ustad ada di rumah. Fil baiti itu menjelaskan tentang al-ustad. Abuka fil masjid. Abuka mubtada, fil masjid khabar. Jelaskan tentang abuka. Aliun fil bustani. Al-gharaf as-saburatu amaman baiti. Al-kalbu khalfal babi al-ustadu amamaka as-sama'u fauqana. Ya. Maka setelah dharaf itu mesti apa? Dharaf itu mesti sebagai apa? Mudhaf. Ya. Kecuali kalau dia bertanwin seperti ghadan. Ya. Dia tidak mudhaf. Kalau sudah ditanwin tidak bisa jadi mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh tanwin. Yauman. Ya. Berarti tidak mudhaf. Karena tanwin. Atau syahran. Tidak mudah. Tapi kalau dia bersandar kepada izin selahnya, maka tidak boleh tanwin. Karena dia mudah. Syahral. Syahral Ramadana. Syahral Ramadana. Syahral Syawali. Usbu'al Qadimi. Yaumal Khamisi. Zaraf itu mesti mudhaf, kecuali kalau ditanwin dia tidak mudhaf. As-saburatu amamal auladi. Papan tulis itu di depan anak-anak. Al-kalbu khalfal babi. Anjing itu ada di belakang pintu. Al-ustadu amamaka. Amama itu mudhaf. Kemudian kaf. Dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli jarin apa? Apa? Mudhafun ilaih. Ya, fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Fauqona as-sama'u fauqona. As-sama'u mubtada' fauqah dharaf. Ya. Kemudian dia mudhaf anna fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kabarnya dzaraf. Nah, kemudian sahih ma tarahu ghalatan. Hiya muballighun boleh, huwa muballighun boleh, atau hiya muballighatun. Jawabannya ada dua. Al-mujtahidatani apa yang benar? Bagaimana? Mahbubatani. Al-mujtahidatu yang benar ya Hanjar. Mahbubatun. As-sabburatu apa yang benar ya Beda? Saudau. Al-mujtahidat, al-mujtahidatani. Lah baca. Mahbubatani. Maryamu yabki fil madrasati. Yang benar apa? Maryamu yabki fil madrasati. Yabki apa tabki? Tabki. Al-muslimuna ya akhi anjar. Al-muslimuna fa'izuna. Fa'izuna. Kemudian udhkur al-fa'ila wa naib al-fa'ili wal-mubtada'a wal-khabara min al-jumalil atiyah. Sebutkan fa'il, naib al-fa'il, mubtada' dan khabar dari jumlah yang berikut ini. Ya. Kulubuna gulfun. Kulubuna. Kulubuna. Kalbu-kalbu kita gulfun, tertutup. Fadal ya Ubaidah, ya Gashan dan jawab. Tulu guna sebagai apa? Ya, enggak apa, jantung dulu. Mubtada, kulubuna, kulubu itu mubtada. Wa mudhaf banna fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Gulfun ya. Terus gulfun? Khabar marfu', lamar rafa'nya dhamma. Kemudian ya Ubaidah, walamma ja'ahumul kitab. Antum pilih mana di antara kalimat ini yang fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khabar? Ya, yang mana dari yang empat itu? Enggak ditanyakan. Ja'ah enggak ditanyakan. Itu fi'il itu. Kalau fa'il, naibul fa'il itu isim, mubtada itu isim, khabar itu isim atau jumlah. Ya. Ketika datang kepada mereka, walamma ketika ja'a telah datang hum kepada mereka al-kitabu kitab. Sebelumnya ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kalau jumlah ismiyah berarti yang ditanyakan adalah apa? Fi'il atau fa'il atau naibul fa'il. Kalau jumlahnya ismiyah yang ditanyakan adalah mana mubtada, mana khabar. Ini jumlah apa ini ya? Fi'liyah. Ya. Kalau fi'liyah berarti mana fa'liyah? Al-kitab. Al-kitab. Ketika datang kepada mereka kitab. Jumlah fi'liyah. Fa'liyah apa? Al-kitab. Al-kitab ini fa'il, pelaku. Yakni kalau ada fi'il telah datang, apa yang datang? Al-kitab. Itu kita. Kalau walamma ja'a Musa, telah datang, siapa yang datang? Itu Musa. Kalau ada fi'il, maka harus ditanyakan siapa pelakunya, siapa yang berbuat. Nah, yang berbuat itu namanya apa? Fa'il. Kalau misalnya enggak disebutkan fa'ilnya, berarti fa'ilnya apa? Mustatir. Walamma ja'ahum misalnya berhenti. Walamma ja'ahum mana fa'ilnya? Hum, ya. Hum atau apa? Fa'ilnya apa ya? Baca. Walamma ja'ahum. Berhenti. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya. Hum? Enggak. Karena enggak ada fa'il dhamir munfasil, enggak ada. Hum itu dhamir munfasil. Fa'il itu kalau enggak munfasil ya musatir. Fa'il dhamir. Walamma ja'ahum ya Ubaidah. Ja'ahum ya ja'al kitabu enggak. Berarti fa'ilnya apa? Fa'il ja'a apa? Hah? Ya, fa'ilnya ja'a apa? Kalau hum itu maf'ul bih. Datang kepada mereka. Hum itu maf'ul bih. Maf'ul bih itu yang dikenai perbuatan, dikenai pekerjaan. Ja'a ini perbuatan. Harus ada pelakunya. Siapa yang melakukan? Kalau walamma ja'ahum humul kitabu, al-kitabu sebagai fa'il. Tapi kalau al-kitabunya tidak ada. Walamma ja'ahum. Nah. Iya, san. Dhamir musatir jawazan takdiru apa? Huwa. Walamma ja'ahum ketika dia datang hum kepada mereka. Dia siapa? Ya dia pada perkataan sebelumnya ketahui dengan membaca sebelumnya. Kemudian yutahhiru hal ma'u. Yutahhiru hal ma'u. Ini jumlah apa? Ya ukasha. Ismiyah atau fi'liyah? Kalau anda menjawab ismiyah, mana mubtada, mana khabar? Kalau anda menjawab fi'liyah, berarti mana fa'ilnya? Fi'liyah, mana fa'ilnya? Hal? Hal ma'u. Yutahhiru hal ma'u. Adapun haknya itu apa? Hak dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin oh, maf'ulun bihi. Haknya itu maf'ul bihi. Yang dikenai pekerjaan yutahhiru ha, ya, membersihkan dia ha, maksudnya adalah najasa, najis, najasa itu kan muannats, maka pakai dhamir ha, yutahhiru ha, akan membersihkan najis tersebut. Siapa yang membersihkan? Al-ma'u, air, ya. Kalau ada fi'il, ada perbuatan, harus dicari pelakunya. Siapa yang mencucikan? Siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang makan, ditanyakan. Maka apabila ada kalimat yang cocok, dia keadaannya marfu, kemudian cocok kalau dia itu sebagai pelaku, maka dia fa'il. Kalau tidak disebutkan pelakunya, tidak ditulis, berarti fa'ilnya apa? Mustatir, dhamir mustatir. Tahiru hal ma'u. Hal ma'u sebagai ain, sebagai fa'il. Ya'ti ahadakumus syaitanu. Antum beri tanda, beri tanda di buku. Bagi yang enggak tahu diberi tanda. Oh ini fa'il, kasih kode fa. Kalau mubtada kasih kode mim. Khobar kha. Fa'il fa. Untuk biar bisa digunakan untuk murojaah. Ya'ti ahadakumus syaitanu. Jumlah apa Pak? Fi'liyah. Mana fa'alnya? Asyaitanu. Ya'ti. Siapa yang datang? Asyaitanu. Asyaitanu. Pada siapa? Ahadakum. Kalau maf'ul bi itu ditanyakan yang diperbuat. Nah, yang diperbuat itu maf'ul bi. Yang dikenai pekerjaan itu maf'ul bih. Yang melakukan itu namanya fa'il. Berarti maf'ul bihnya mana Pak Imam? Ahadakum atau ahada? Ahada saja. Wawu mudhaf wa walkaf kum itu mabni ala dhommi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kum itu fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya. Syaitanu fa'il marfu. Alamat rafa'nya dhamma. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Jumlah apa ini ya? Fi'liyah. Berarti mana? Itu ya. Fa'il, fa'il atau naibul fa'il. Itu menentukan. Di situ yang marfu di situ fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Syafa'atun. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Tidaklah diterima minha darinya syafa'atun. Syafa'at ya minha yaitu minal aslam. Dari rahal-rahal wallahalam minha. Dikembalikan kepada sebelumnya. Dilihat ayatnya ya, dilihat ayat dalam Al-Quran. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Tidak akan diterima minha darinya. Apa yang tidak diterima? Syafa'atun. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Ya, ya akhi Ukasyah, jumlah apa ini? Allah mengeluarkan apa yang mereka telah sembunyikan. Jumlah isminya. Mana mubtada, mana khobar? Allah bagian mubtada, kemudian khobarnya apa? Mukhrijun. Ya, mukhrijun saja. Mukhrijun saja. Allah mukhrijan. Allah mengeluarkan. Setelahnya ini, nah ini agak ruwet. Nah, tidak apa-apa ya, tak bacakan saja. Kalau paham, alhamdulillah, tidak paham juga tidak apa-apa. Mukhrijun. Allah itu mubtada. Mukhrijun itu khabar. Kemudian ma itu isim mausul. Ini artinya alladhi. Ya. Kemudian kuntum itu sama dengan kana sama antum. Ya, kuntum itu, nah itu nanti ya apa? Kuntum belum belum dibahas, nanti masuk pada pembahasan kana wa akhwatuha. Ya, kuntum masuk pada pembahasan kana wa akhwatuha. Nanti kalau selesai nambah memberatkan, sudah nanti aja. Kalau sudah belajar kana wa akhwatuha boleh kita bahas ma kuntum taktumun. Kemudian alaihil wudu'u. Jumlah apa ini ya akhi? Baik, Ukasha. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Yang diawali dengan fi'il. Mana fi'liyah? Tidak ada. Berarti jumlah apa? Ismiyah. Mana mubtada, mana khabar? Alaihi mubtada. Khabarnya? Al-wudu khabar. Ada enggak mubtada jar majrur? Ala alaihi itu syibul jumlah. Jar majrur ala sama ha. Ala sama hu. Ala sama hu. Ketika gabung dibaca alaihi. Ini jar majrur. Ha itu isim yang majrur. Dhamir, isim dhamir mabni. Fi mahali jarrin. Fi mahali jarrin majrur dengan ala. Ya. Ada enggak mubtada dari jar majrur? Yang dari jar majrur itu apa? Khabar atau mubtada? Ya, bahasa. Khobar. Berarti alaihi itu apa? Khobar. Boleh khobar di awal kan enggak apa-apa. Nah, alaihi itu khobar. Khobar syibul jumlah itu jar majrur. Ala itu huruf jar, ha itu majrur. Al-wudu'u sebagai apa ya? Bukan Gasha. Mubtada istilahnya apa? Mubtada mu'akhkhar. Alaihi khabar muqaddam. Kemudian al-ma'u tahurun. Fadhal bayan. Walil kafirin adabun. Jumlah apa ini ya? Anjan. Ismiyah atau fi'liyah? Walil kafirin adabun. Ismiyah. Karena ini al-kafirin sebagai apa? Mubtada ada jar majrur? Ya apa? Mubtada atau khabar? Apa khabar? Khabar. Apa istilahnya apa? Khabar apa? Mukaddam. Kemudian adzabun sebagai apa? Mubtada muakhkhar. Santan. Wala yukhaffafu anhumul adabu. Jumlah apa ini ya akhi? Ubaidah. Fi'liyah. Mana fa'ilnya? Al-adabu. Mana fi'ilnya? Mukhaffafu. Yang benar al-adabu itu fa'il apa naibul fa'il? Naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Apa? Ya karena fi'ilnya majhul, mabni lil majhul, yukhaffafu. Kalau kalau maklum yukhaffifu. Khaffafa yukhaffifu. Itu maklum. Kalau majhul yukhaffafu. Ya ini kaidahnya kalau majhul itu di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir yukhaffifu menjadi yukhaffafu. Anhumul adabu. Al-adabu sebagai naibul fa'il dari yukhaffafu. Paham? Dari pertanyaan-pertanyaan ini ada iskal apa enggak? Ada iskal dari pertanyaan-pertanyaan ini? Apa? Sikal. Sikal itu yang akhirnya wawu sama ya. Yang akhirnya wawu sama ya mu'tal akhir. Yang wawunya itu yang mu'tal akhir. Yang akhirnya wawu sama ya. Sikal artinya berat. Berat ketika marfu sama ketika marfu. Tapi kalau mansub ringan, maka tidak ditakdirkan. Ya'lu, menjadi an ya'luwa. Yafzi, menjadi an yafziya. Kalau mansub, harakannya zahir. Kalau marfu, harakannya muqaddar. Karena sikal karena berat. Kalau mansub, ringan. Kalau ta'adzur, itu yang akhirnya alif. Misalnya, hada yahdi. Hada akhirnya alif. Yahdi. Apa dia pembahasan kita fi'il mudhari bukan hada yahdi. Misalnya apa? Yanha. Naha yanha. Yanha akhirnya ini alif. Baik itu marfu' dia muqaddar. Baik mansub ya muqaddar. Nah kalau mansub apa? Dihilangkan. Dihilangkan alifnya, dihilangkan huruf ilahnya. Yanha. Ta'adzur artinya tidak bisa. Kemudian dilihat al-farqu baina bainal jumlatil fa'liyah wal jumlatil ismiyah fit tarkib. Al-farqu pembeda baina antara al-jumlatil fa'liyah wal jumlatil ismiyah fit tarkib, pada susunan. Pada susunan kalimat. Adapun jumlah fi'liyah, contohnya yajlisul waladu, kalau jumlah ismiyahnya al waladu yajlisu. Ya. Nah, jadi kan kaidahnya kalau jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan apa? Isim. Kalau jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali dengan fi'il. Yajlisul waladu ini diawali dengan apa? Fi'il yajlisu. Jalasa yajlisu. Berarti jumlah fi'liyah. Al-waladu yajlisu diawali dengan apa? Isim. Berarti jumlah ismiyah. Al-waladu mubtada. Berarti khabarnya apa? Jumlah is, jumlah fi'liyah. Khabarnya jumlah fi'liyah yaitu yajlisu. Fi'il dan fa'il. Kalinya apa yajlisu? Domir musatir takdiruhu apa? Apa? Huwa. Takdiruhu huwa. Yajlisul awladu. Yajlisul awladu. Ini jumlah fi'liyah. Jadikanlah jumlah ismiyah berarti al-awladu yajlisuna. Al-auladu yajlisuna. Anak-anak laki-laki itu yajlisuna, mereka sedang duduk. Ya. Jadi kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu harus selalu apa? Mufrad. Fi'ilnya harus selalu mufrad. Fi'il mengikuti fa'ilnya dalam satu hal, yaitu apa? Muzakkar dan mu'annas saja. Dalam satu hal, muzakkar sama mu'annas. Kalau fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya harus muzakkar. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus mu'annas. Fi'il yang muzakkar itu yang diawali dengan huruf mudhara'ah, yaitu huruf apa? Huruf ya. Kalau mu'annas diawali dengan huruf huruf ta. Ya. Itu saja. Tapi kalau jumlah ismiyah itu harus sama. Mubtada'nya laki-laki, khabarnya juga harus laki-laki. Perempuan juga perempuan. Mubtada'nya mufrad, khabarnya harus mufrad. Mutsanna, khabarnya juga mutsanna. Mubtada'nya jamak, maka khabarnya juga jamak. Sama dalam semua hal. Tapi kalau bukan semua hal, dalam tiga hal. Yaitu apa? Kalau kalau jumlah fi'liyah sama dalam satu hal, yaitu apa? Mudzakkar dan mu'annas. Kalau jumlah ismiyah sama dalam tiga hal, yaitu pertama mudzakkar dan mu'annas. Kemudian apa? Adad, yaitu jumlah bilangannya, mufrad, mutsanna dan jamaknya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ya, dua. Adapun nakirah dan ma'rifat, apakah mubtada mengikuti, apakah khobar mengikuti mubtadanya dalam nakirah ma'rifat? Tidak. Yaitu mubtada dia ma'rifat dan khobar itu nakirah. Itu kalau khobarnya mufrad. Tapi kalau khobarnya jumlah atau syibul jumlah, tidak ada nakirah ma'rifat. Karena pembahasan jumlah dan syibul jumlah tidak ada pembahasan, tidak ada istilah nakirah atau ma'rifat. Nakirah ma'rifat kalau khabarnya apa? Mufrad. Kalau khabarnya mufrad. Paham ya? Ada iskal? tentang mubtada khabar ini selesai ya, dari pelajaran mubtada khabar. Sebelum berpindah, ada yang ditanyakan. Kalau khabar berubah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, harus ada apa? Dhamir yang kembali kepada mubtada. Harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Kita melihat halaman 41, contoh-contoh tadi. Aliyun abuhu ghaniyun. Berarti abuhu haknya itu, dhamir itu kembali pada siapa? Ali. Ahmadu maluhu katsirun. Ahmad harta dia banyak. Hu kembali pada siapa? Ahmad. Harus ada dhamir. As-sabburatu launuha. Hal kembali pada sabburah. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Mana dhamir yang kembali pada al-marid? Apa Pak Imam? Apa? Badanuhu. Bukan. Yaitu dhamir mustatir. Takdiruhu kembali pada al-marid. Ya memang badanuhu hak itu juga kembali kepada al-marid. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan adalah dhamir yang ada pada fi'il. Afan, iya betul Pak Imam. Jangan layaran. Ya karena yad'ufu fa'ilnya apa? Badanu. Ya. Ya. Dan lahiran. Saya lihat. Yad'ufu fi'il. Badanu itu fa'il. Ya, fa'ilnya badanu marfu. Kemudian dia mudhaf terhadap dhamir yang kembali pada apa? Mubtada, yaitu al-maridu. Badanu yaitu badanul maridi. Badanuhu artinya badanul maridi. Paham ya? Al-alimu ya'lu qadruhu. Mana dhamir yang kembali pada mubtada ya Hanjar? Yaitu qadruhu. Ya qadruhu. Kalau misalnya al-waladu yajlisu. Mana dhamir yang kembali kepada al-walad? Ya akhi Ubaidah. Al-waladu yajlisu. Ada hunya ini. Gimana? Mana dhamirnya? Dhamir yang kembali pada mubtada apa? Ya wazan tak dulu. Ada yang dicari? Ada yang mencari? Anaknya siapa? Kali-kali antum tidak dicari. Hah? Ada antum? Nunggu. Nunggu atau pengen ketemu? Nunggu. Baik. Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha af'alun. Kana dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya maksudnya adalah selain kana yang beramal dengan amalannya kana. Saudara-saudaranya kana artinya apa? Yang beramal dengan amalan kana. Dan ada macam-macam nanti dibahas. Saudara-saudaranya kana. Kana wa akhwatuha. Kana dan saudara-saudaranya adalah af'alun. Adalah fi'il. Fi'il. Kana wa akhwatuha itu fi'il. Tidak ada yang isim. Tidak ada yang huruf. Semuanya fi'il. Tadkhulu. Dia masuk. Tadkhulu itu fa'alnya adalah dhamir mustatir hiya kembali kepada kana wa akhwatuha. Karena kana wa akhwatuha itu dihukumi mu'annath. Maka fi'alnya ini mu'annath. Tadkhulu. Dia masuk. Alal mubtada'i. Pada mubtada' wal khabari. Dan khabar. Fatarfa'ul awwala. Maka dia merafakkan. Dia siapa? Ya akhwaja. maka dia merofakkan. Dia siapa ini? Kana. Ya, dia kana dan akhwatnya. Fatarfa'u, ya, fa'ilnya huwak, ia kembali kepada kana wa akhwatuha. Maka dia merofakkan al-awwala, yang pertama. Ya, merofakkan yang pertama. Pertama apa maksudnya? Mubtada. Ya. Dia masuk pada mubtada dan khobar. Maka dia merofakkan yang pertama. Yang pertama adalah mubtada. Akan tapi tidak dinamakan mubtada. Wa yusamma, dan dinamakan. Ya, yusamma. Dan dinamakan. Dinamakan siapa yang dinamakan? Yaitu al-awwal. Ya, yusamma itu fi'il majhul. Karena maklumnya yusammi. Yusammi, kalau yusamma itu majhul, artinya dinamakan. Kalau yusammi artinya apa? Menamakan. Yusamma dinamakan. Mana naibul fa'il? Harus dicari naibul fa'ilnya. Di sini enggak ditulis, enggak disebut. Berarti dhamir mustatir. Wa yusamma, dan dia dinamakan. Dia di sini siapa? Al awal. Maka yang pertama itu dinamakan ismaha, isimnya dia, isimnya kana, wakwatuha. Paham ya? Tidak dinamakan mubtada, akan tapi dikatakan isim kana wa akhwatuha. Wa tansibu tsani, dan menasabkan yang kedua. Kedua apa ya, Ahanjar? Maksudnya kedua itu apa? Hah? Kalau yang pertama tadi mubtada, berarti yang kedua apa? Khobar. Isam watan sibu, dan dia, dia siapa? Kana wa khwatuha. Dan dia menasabkan asani, yang kedua. Harusnya asaniya, karena akhirnya ya. Kalau mansub dia zahir harakannya. Watan sibu thaniya, dan menasabkan yang kedua. Wayusamma, dan dinamakan khobaroha, khobarnya dia, khobarnya kana wa khwatuha. Mitslu, contohnya adalah Allahu mubtada alimun khobar, Maryamu mubtada mujtahidatun khobar. Maryam rajin, Maryamu mujtahidatun, wanita yang rajin. Alwaladani, dua anak itu, dua anak laki-laki itu, mujtahidani, keduanya rajin. Masukkan kana. Gimana? Kanallahu aliman. Ya. Kanallahu, itu lafzul jalalah Allah sebagai apa ya, Pak Imam? Kan. Kanallahu isim kana. Tidak lagi dikatakan mubtada, tapi isim kana marfu' alamatu raf'ihi ad-dhamma. Aliman ya Ahanjar. Khabar kana. Iya, lanjutkan iramnya. Khabar kana apa? Man mansubun wa alamatu. Wa alamatu nasbihi apa? Al al-fathah. Al-fathah. Bukan alifnya, itu fathahnya. Fathatain. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Maryamu mujtahidatun. Kanat. Karena Maryam ini mu'annat, maka fiilnya harus ada tak ta'nif. Kanat Maryamu mujtahidatan. Maryamu sebagai isim kana marfu', alamat rafa'nya dhamma, mujtahidatan. Khabar kana mansub, alamat nasbnya fathah. Al-waladani mujtahidani. Kana al-waladani mujtahidaini. mustahidaini khabar kana mansub alamat nasabnya apa ya Ubaidah? Mustahidaini alamat nasabnya apa? Al-ya. Kenapa dengan ya? Karena dia mu apa? Mutan musanna. Kalau al-waladani marfu alamat rafa'nya apa ya? Baca al-alif. Kenapa dengan alif? Karena iya marfu'nya dengan alif. Kenapa kok tidak marfu dengan dom, dengan dhamma atau dengan wawu? Dengan alif kenapa? Alasannya. Karena musanna. Karena musanna. Ya. Al-muslimuna sabiruna. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un. Wa'alamatu rafihi al-wawu. Li'annahu jama' mudhakkar salim. Nun 'iwadun 'anit tanwin. Sabiruna khabarun marfu'un. Alamatu rafihi al-wawu. لأنه جمع مذكر سالم. Oh ya. Masukkan kana menjadi kana al-muslimuna sabirina. Al-muslimuna sebagai apa? Isim kana marfu ala marfanya wawu. Sabirina khabar kana mansub ala mansubnya apa ya? Ijab sabirina apa? Al-ya. Kenapa dengan ya? Lianahu jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim maksudnya dengan ya. Al-bintani mustahidatani. Al-bintani mubtada'un marfu'un. Alamatu rafihi apa ya akhi? Al-alif. Lianahu mutanna. Wan-nun apa? Apa? Nun. Iwadun anit tanwin, pengganti tanwin pada isim mufrad. Kalau isim mufrad kan bintun kan gitu. Yang gantikan tanwin ketika musanna apa? Nun. Mustahidatani khabar marfu ala marfanya al alif. Kanatil bintani mustahidataini. Al bintani isim kana marfu ala marfanya al alif lianna musanna. Mustahidataini khabar kana mansubun alamat nasibnya al-ya. Baik. Ini ya pelajarannya. Sekarang pelajaran soal. Jadi, nanti majmu'ul yuf'alu ya aja. Bahasa yang majmu'ul. Ya. Cerita syarif akrama memang. Akraman ikrimu, ikraman ikrimun, ikraman akrim, la tukrim, ikraman ikraman, tukrima ikraman. Aslaha ya, kalau enggak apa langsung lihat wazannya. Dikiaskan dengan wazan afal yuf'ilu berarti kalau aslaha bagaimana? Aslaha yuslihu. Aslaha yuslihu, islahan, muslihun, muslahun, asli, la tuslih. Muslahun, muslahun, usli, usliha, uslahu. Ya. Asbaha ya. Ya. Akhraja. Ya, sekarang langsung aja ya, tak tanya. Syarrafa. Syarrafa. Oke. Ya, langsung. Di tasrif ya. Oke. Tafa'ala menunjukkan jadi. Itu yang khusus. Ya. Dan ada pula yang tidak menunjukkan jadi, yaitu menunjukkan lazim atau mutaaddi. seperti takassara, jadi apa? Pecah. Kasartul qala takassartu al-kuba fatakassara. Aku telah memecahkan gelas sehingga menjadi pecah. Hasantu sayyarata fatahassana. Aku telah memperbagus mobil sehingga dia menjadi bagus. Takaddara menjadi keruh. Qaddartul ma'a fatakaddara. Aku telah mengkeruhkan air sehingga menjadi keruh. Atau dikatakan, atau takaddaral ma'u, air itu menjadi keruh. Takassarol ina'u, apa artinya Pak Imam? Takassarol ina'u, jana itu menjadi pecah. Tahassana wajhu Muhammadin, misalnya. Tahassana wajhu Muhammadin, apa? Wajah Muhammad menjadi bagus. Tahassana akhlakuka, misalnya. Tahassana akhlakuka, apa artinya? Iya, akhlakmu menjadi bagus. Tapi kalau hasuna akhlakuka, apa artinya hasuna akhlakuka? Bukan, bukan jadi bagus. Lazim, lazim. Apa? Telah bagus akhlak. Telah bagus akhlakmu, hasuna. Ya, lazim, hasuna akhlakuka. Telah bagus akhlakmu. Tapi kalau tahassana akhlakuka, akhlakmu menjadi bagus. Kalau hasuna wajhuka, apa artinya, Pak? Kok jadi hasuna? Telah bagus wajahmu. Tapi kalau tahassana wajhuka, wajahmu menjadi bagus. Ya. Ada yang menunjukkan lazim atau mutahaddi, seperti ta'allama, ini mutahaddi. Ta'allamtul Qur'ana, aku mempelajari Al-Qur'an. Tanaffala, yaitu salat sunnah nafilah. Tanaffaltu ar-ratibah, aku salat sunnah rawatib. Mutahaddi. Yang khusus adalah apa? Membuat jadi. Kemudian kita masuk pada bab yang kelima. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafa'ilun mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tufu'ila yutafa'alu. Kemudian berikutnya itu antum baca sendiri, dihafalkan ya. Tafa'ala bagaimana tasrifnya? Tafa'ala tafa'ala tafa'alu. Baik, kita baca sama-sama. Tadaraba. Tadaraba yatadarabun, tadarabun, mutadaribun, mutadarabun, tadarabun, tadarabun, tadarabun, tadarabun. Lihat artinya yang di baliknya itu penerangan. Bab ini dinamakan bab tafa'ala atau bab tafa'ul, lantaran masdarnya yang tetap ialah tafa'ul. Bab ini gunanya ialah untuk musyarakah. Ya, sebelumnya yang musyarakah apa? Macam apa? Fa'ala. Ya. Fa'ala. Ini kan juga tafa'ala menunjukkan musyarakah. Musyarakah itu apa? Yakni terjadi kebersamaan dalam perbuatan. Musyarakah bisa enggak dilakukan satu orang? Bisa? Tidak bisa. Berarti yang melakukan harus minimal berapa? Dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan tersebut. musyarakah atau bersekutu di dalam sesuatu hal, itu sesuatu hal perbuatan maksudnya, antara dua orang atau lebih, seperti taqoroba, tanasara, tasadaqa, tahasada, tasaada. Taqoroba berarti saling memukul, tanasara saling apa? Menolong dan membantu. Tasadaqa saling apa? Berteman, bersahabat. Tahasada saling hasad. Tasaada saling membantu. Dan ada pula buat pura-pura, ya, menunjukkan pura-pura. Berarti tajahala. Gak bisa diartikan saling bodoh. Gak bisa, gak cocok. Tajahala artinya apa? Pura-pura bodoh. Taghafalah pura-pura lalai, karena gak ada saling lalai, pura-pura lalai. Dan ada juga buat lain-lain, buat lain-lainnya, yaitu muta'addi atau lazim. Tahta saqata tajasara. Ya, kita lihat contohnya tadaraba, berpukul-pukulan. Berpukul-pukul itu saling memukul. Ya. Tadaraba at-tullabu. Berarti apa artinya, Pak Imam? Tadarabat tullabu artinya apa? Murid-murid saling memukul. Tapi kalau tadarabat tullabu bisa? Tadarabat talibu bisa? Nah, bisa, karena mufrad. Tapi kalau tadarabat talibu wal-amilu, boleh? Boleh, karena yang melakukan dua orang, murid dan pekerja, itu saling memukul. Tadarabar rajulani, boleh? Bisa? Ya, apa bisa? Tadarabar rajulani, bisa? Kenapa enggak bisa? Rajulani artinya dua orang laki-laki. Tadarabar rajulani. Bisa, karena dua orang. Tadarabar rijalu, bisa. Tapi kalau tadaraba rajulun, ya enggak bisa. Ya, enggak bisa. Nah, kalau tajahala rajulun, boleh? Bisa. Tajahala rajulun, karena menunjukkan pura-pura. Kalau menunjukkan pura-pura, enggak harus dua atau lebih, satu orang juga enggak apa-apa. Tapi kalau menunjukkan musyarakah, pelakunya harus dua atau lebih. Tajahala pura-pura bodoh. Talahaba bermain-main. Bermain-main. Taghafala pura-pura lalai. Taqatala berbunuh-bunuhan. Tanasara bertolong-tolong, yaitu saling menolong. Tasahala lalai. Berarti ini bukan menunjukkan, atau tasahala itu artinya mudah. Tasahala ya tasahalu, mudah. Kalau dikatakan tasahalat itu artinya bermudah-mudahan. Tasahalah, kalau mudah itu sahula ya sulu, mudah. Tasahalah ya tasahalu artinya bermudah-mudahan. Anta mutasahil, kamu adalah orang yang bermudah-mudahan. Tasahaltul amra, aku bermudah-mudahan dalam perkara ini. Ya, bermudah-mudahan. Tidak menunjukkan musyarakah. Berarti yang melakukan satu orang boleh. Kalau yang musyarakah harus dua atau lebih. Tahasada apa itu? Berdengki-dengki, yaitu saling hasad. Tasaada yaitu bertolong-tolong, artinya apa? Saling menolong. Tahadatha yaitu saling berbincang. Taqaraba yaitu saling mendekat. Tasadaqa bersahabat yaitu saling berteman. Tajasara artinya berani. Nah, berani ini tidak menunjukkan musyarakah. Tidak menunjukkan musyarakah, berani. Yaitu lazim, berani. Asa kota artinya gugur, yaitu berjatuhan. Berjatuhan, tidak menunjukkan musyarakah, tapi lazim. Ta'arofa, saling mengenal. Berkenal-kenalan, saling mengenal. Apa ya? Terlihat lanjutannya tadi. Huruf yang bertambah di dalam fi'il madhi bab ini ialah ta di permulaan dan alif di antara fa fi'il dengan ain fi'il. Mafhum insyaallah. Baik, kita baca. Tajahala. Tajahala ya tajahalu. Talaaba. Talaaba ya talaabu. Talaaban, talaabun, talaabun, talaab, talaab, talaab, talaabun, talaabun, talaabun, talaabun. Taghafala. Ya. Taghafala ya taghafalu. Taghafulan. Mutawafilun. Mutawafalun. Terakhir kita baca ya, tasrif lughawinya ya, dari tadaraba. Tadaraba ya tadarabu. Sekarang fi'il madhi tadaraba, tadaraba, tadarabu. Fadhil ini tadaraba. Yatadarabu. Atadarabu. Ya, jangan cepat-cepat. Tadaruban. Mutadaribun. Mutadaribun. Mutadaribun. Mutadaribun. Mutadaribun. Mutadaribun. Tadarab. Tadarab. Lain. Tadarab. Tadarab. Enggak pakai la. Tadarab. Lain. Tadarab. Tadarab. Tadarab. Tadarab. لا تتضارب لا تتضارب لا تتضارب لا تتضارب لا تتضارب لا تتضارب لا تتضارب متضارب متضارب متضاربان متضاربات تضاربا تضاربا تضاربا تضاربا تضاربا تضاربا تضاربا Ada sekali kan?